Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi aliyah rafaqi wa jami'i lasyai wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil kathira thumma salati ma'a salami da'imi ala rasulil qurashi al khatami wa alihi wa sahbihi al abrari al haizi maratib al fakhari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada malam hari ini, di waktu yang sangat mulia ini, Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah. Melangsungkan ibadah salat maghrib secara berjamaah, yang mana salat merupakan sebuah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab terbesar seorang hamba dimudahkan masuk ke dalam surganya adalah dengan menuntut ilmu agama. Terlebih tatkala thalabul ilmi tersebut dilaksanakan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Di waktu yang berkah pula antara maghrib dan isya, Nabi SAW menjadikan seorang hamba dihukumi sebagai hamba yang sedang salat selagi dia menunggu waktu salat tersebut. Farrajulu mazala fis salah man tadara salah. Seorang itu dihukumi dalam keadaan dia sedang sholat selama dia menunggu waktu sholat yang setelahnya. Dan itu sedang kita jalani saat ini. Tidak ada yang dapat menjadikan nikmat tersebut langgeng pada diri kita kecuali dengan kita memperbanyak syukur kita kepada Allah. Menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan kita jadikan untuk menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama merupakan sebab terbesar bertambahnya iman seorang hamba. Yang nanti insyaallah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembahasan pada malam hari ini dengan kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kepada Allah dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah, yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan lanjutkan yang sebelumnya sudah kita bahas secara global. Sebagian di antara salah satu sebab yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah, yang ketiga adalah fi'lul ma'asi, mengerjakan sebuah kemaksiatan. Mengapa mengerjakan sebuah kemaksiatan bisa kita jadikan atau dijadikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sebab berkurangnya iman? Kembali kepada pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dan i'tiqad Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wayangkusu bil ma'siyah, dan iman seorang hamba, semangatnya dia dalam ibadah kepada Allah akan berkurang dengan seiring dia mengerjakan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Dan kemaksiatan bisa berupa penglihatan, bisa berupa amalul lisan, berucap-ucapan yang tidak baik, bisa berupa amalul qalbi. Kemaksiatan juga bisa berupa amalan hati, riya, sum'ah, tidak takut kepada Allah, menghilangkan sifat muraqabatullah, maka ini masuk ke dalam kategori maksiat. Selanjutnya adalah wartikabud dzunub, ya, menerjang sebuah perbuatan dosa. Sebelumnya sudah kita jelaskan pula bahwasannya dosa terbagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah dosa-dosa yang Adz-dzunubul mulkiyah, dosa-dosa yang membawa seorang hamba memberikan sifat kepada pelakunya seakan seperti raja. Jadi dosa-dosa yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pangkat jabatan. Seperti apakah dosa tersebut adalah al-azamah, merasa tinggi, merasa hebat, merasa unggul. Wal-kibriya. Ma makna kibriya? Sombong. Dan Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dimaksud dengan sombong dalam agama Islam adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr, sombong itu apa? Batarul haqq, menolak kebenaran. Disampaikan kebenaran ditolak. Karena yang menyampaikan lebih muda ditolak. Karena yang menyampaikan ya tidak sesuai dengan moodnya akhirnya ditolak. Wa ghamtun nas, dan kibir itu terdapat dalamnya ada dua unsur, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu masuk macam adz-dzunub al-mulkiyah, dosa-dosa yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan tahta dan sebagainya. Wa amma syaitaniyah, ada dosa yang namanya dosa setan seperti itu. Apa dosanya? Ya, sifat-sifatnya bisa dimiliki oleh setan. Yang pertama adalah al-hasad. Al-hasad itu artinya menginginkan sebuah nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang dan nikmat tersebut kembali kepada kita. Itu artinya hasad. Jadi hasad itu tamanni izalatun ni'am minal ghair wa naqlihi ila nafsihi. Hasad itu adalah tatkala seorang hamba menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang dan kembali kepada dirinya sendiri. Contoh misalnya, ada saudaranya memiliki HP baru. Ya. Tatkala dia mendengar saudaranya memiliki alat komunikasi baru, panas hatinya, enggak suka, enggak terima. Ya. Dia ingin bahwasannya nikmat tersebut hilang dari dirinya, kemudian nikmat tadi kembali kepada dirinya sendiri. Itu artinya hasad. Dan ini yang dikerjakan oleh setan tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk sujud kepada, memerintahkan kepada para malaikat dan seluruh makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Enggak terima setan. Dia ingin bahwasannya kemuliaan tersebut hilang dari diri Nabi Adam dan kembali kepada dirinya. Dan itu merupakan dosa pertama yang dikerjakan oleh penduduk langit. Berbeda dengan halnya penduduk bumi, dosa pertama mereka adalah pembunuhan. Adapun dosa yang dikerjakan oleh penduduk langit yaitu yang dikerjakan oleh setan, yaitu berupa hasad dan kesombongan. Kemudian yang selanjutnya adalah as-subu'iyah, dosa-dosa yang cenderung dilahirkan oleh orang-orang yang memiliki sifat seperti binatang buas. Contohnya adalah al-udwan, suka yang namanya musuh-musuhan. Kemudian al-ghadab. Isma'na al-ghadab, marah, suka marah. Wasafakud dima, suka yang namanya menumpahkan darah, pembunuhan. Ya. Kemudian wattawatsub 'ala ad-du'afa wal 'ajizin. Suka yang namanya menindas orang-orang lemah, dan itu merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan buas. Wa yatawalladu minha anwa'ul adzan na'ul insani, yang melahirkan darinya sifat-sifat yang dapat menindas orang-orang. Yang terakhir adalah adzunubul bahimiyah, dosa-dosa yang layaknya seperti hewan-hewan ternak, ya. Seperti az-zina, was-sariqah, mencuri, wa aklu amwalal yatama, dan memakan harta anak-anak yatim. Kita lanjutkan. Wa 'ala kullin fa hadza wa ghayruhu yadullu la 'ala anna adh-dhunub mutafawitatun fi ta'thiriha 'ala al-iman wa fi inqasiha minhu wa ad'alahu. Dan oleh karenanya fa hadza, dari apa yang sudah kita sampaikan dijelaskan oleh beliau, menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa itu juga bertingkat-tingkat. Jadi dosa enggak satu tahap. Jadi dosa tidak satu derajat, dosa tidak satu tingkatannya, akan tapi bertingkat-tingkat sebagaimana perbuatan yang melahirkan sebuah pahala. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa-dosa yang efeknya besar, ada dosa-dosa yang efeknya kecil. Ada dosa-dosa yang efeknya kembali kepada si pelakunya, ada dosa-dosa yang efeknya kembali kepada orang lain. Dijelaskan oleh beliau. Fi ta'thiriha 'alal iman, terlebih dampaknya terhadap keimanan. Jadi ada dosa-dosa yang menguras iman itu besar. Contoh dosa-dosa besar seperti dosa terbesar syirik, kemudian sihir, durhaka kepada kedua orang tua, mengambil harta anak yatim, kemudian berpaling kabur tatkala perang, dan melemparkan tuduhan-tuduhan dusta kepada wanita-wanita yang suci. Jadi berbeda dengan dosa-dosa tatkala kita mengerjakan perbuatan dosa-dosa kecil, semisal gosok barang orang, semisal lagi ya menghadap atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat, masuk kamar mandi menggunakan kaki kanan, kemudian amalan-amalan yang dapat mengundang amalan atau dosa-dosa kecil, dampaknya berbeda dan menguras imannya juga berbeda. Kemudian beliau menjelaskan, minha jinsud dhanbi wa qadarihi wa syiddatu mafsadatihi. Dan dampak tersebut itu bisa dihasilkan yang pertama dari jenis dosanya. Jadi dosa kan bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkatnya tersebut bisa kita bedakan dari jenis dosanya. Dosa besar dan dosa kecil. Kemudian wa qadarihi. Ya, sama ukurannya jinsul dunub, jenis-jenis dosanya. Kemudian wasiddatu mafsadatihi, dampak dari perbuatan dosa tadi. Ya. Tatkala dampaknya besar, iman yang berkurang juga akan semakin besar. Tatkala dampaknya kecil, ya kembali kepada diri kita sendiri, maka yang berkurang juga akan kecil. Wa makani, dan ini yang penting, tempat juga pengaruh berdampak pada sebuah perbuatan dosa. Ya. Tatkala sebuah kemaksiatan dikerjakan di tempat-tempat yang tidak memiliki keutamaan, di rumah, di tempat-tempat yang tidak memiliki keutamaan. Berbeda tatkala dosa dikerjakan di tempat yang memiliki keutamaan, di masjid, di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat yang memiliki keutamaan, dosanya berbeda. Ya, tergantung tempat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah zaman. Es zaman, apa artinya zaman? Waktu, ya. Jadi ada dosa itu tergantung zaman, wa makan, tempat dan waktu. Tempat juga berpengaruh pada perbuatan dosa. Meskipun dosanya kecil, tapi tatkala dikerjakan pada momen-momen waktu yang besar, maka dia memiliki dampak yang besar. Contoh, perbuatan maksiat yang dikerjakan di luar bulan Ramadan mungkin dosa, cuman tidak terlalu besar dosanya. Tapi tatkala dosa dikerjakan pada bulan Ramadan yang mana ibadah itu dilipat gandakan, begitu juga amalan dosa juga dilipat gandakan. Tatkala dosa dikerjakan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dosa, tapi mungkin bisa kita kategorikan sebagai dosa-dosa yang dampaknya kecil. Tapi tatkala dosa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka memiliki dampak yang sangat besar terhadap dosa seorang hamba. Wa bihasabil fa'illahu. Begitu juga dilihat dari para pelakunya. Yang melakukan siapa? Ya, apakah dari jenis-jenis tertentu? Tatkala jenisnya tertentu, maka dosanya juga beda. Contoh, berzina, ya, wal'iyadu billah. Tatkala zina dikerjakan oleh orang-orang yang sudah menikah, maka bisa memiliki dosa yang lebih besar daripada zina yang dikerjakan oleh orang-orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah, berdosa, tapi di sana ada pemicu besarnya syahwat. Tapi untuk orang-orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka dosanya lebih besar karena pemicunya mereka tidak ada. Ya, untuk memuaskan hawa nafsunya ada zaujahnya, ada istrinya. Tapi untuk orang-orang yang belum menikah kemudian berzina, besar dosanya tapi tidak sebesar orang-orang yang sudah menikah. Seperti itu ditinjau daripada pelakunya. Kemudian wa mimma taqaddam yatakhallasu anna dhunub tanqusul iman wa annaha tatafawat fi inqasiha lahu bihasabi i'tibarin muta'addidah. Yang sudah lewat, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasannya bertahapnya, bertingkatnya sebuah perbuatan dosa itu ditinjau dari segi yang banyak. Yang pertama, dari jenis dosanya. Yang kedua, dari dampak perbuatan dosa tadi. Yang ketiga adalah jenis dosanya, besar atau kecil. Kemudian yang keempat, zaman wa makan, waktu dan tempat. Yang kelima, at-tahawun bihi, melakukannya itu atas dasar keteledoran atau dibangun di atas ilmu. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, beliau menyebutkan fa innal ma'siyata idza sadarat min qalbin mutahawin bima 'asa dha'iful khauf minhu kana naqsul imanu biha 'adzam. Tatkala sebuah perbuatan maksiat itu keluar dari hati yang lalai, dari hati yang teledor, ya, lalai teledor menggampangkan, kita sahal, dhaiful khauf, rasa takutnya sedikit kepada Allah, kana naqsul imanu biha a'zam, berkurangnya iman lebih besar, idza sadarat min qalbin mu'adzam lillahi ta'ala, daripada dosa tersebut muncul dari hati seorang hamba yang takut kepada Allah. Ada dua orang hamba, ya. Yang satu, tatkala dia melakukan maksiat tadi atas dasar lalai, atas dasar menggampangkan, atas dasar merasa bahwasanya nanti gampang diampuni sama Allah, gampang, enggak usah. Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih kok, enggak usah. Umur kita masih panjang, besok kita masih bisa bertaubat. Tatkala dosa tersebut muncul daripada hati yang seperti ini, bisa jadi dosanya lebih besar daripada seorang yang melakukan maksiat tapi dirinya juga takut kepada Allah. Yang namanya maksiat tidak bisa dihindari, ya. Akan tapi tatkala hati sudah takut kepada Allah, berusaha tidak melakukan perbuatan maksiat tapi tadi kok kecolongan melakukan maksiat tadi, maka dosanya lebih rendah daripada tatkala seorang hamba melakukan perbuatan maksiat dengan dalih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala kita melakukan amalan harus hadir dua macam. Harus hadir dua macam. Apa dua macam itu? Dua macam yang harus dihadirkan oleh seorang hamba tatkala melakukan perbuatan amalan ibadah. Ikhlas. Kemudian yang lain. La al-khauf war-raja. Tatkala kita melaksanakan amalan ibadah harus dihadirkan dua hal. Setelah ikhlas jelas, yang pertama adalah al-khauf. Hadirnya rasa takut dalam melaksanakan amalan ibadah. Wallahi kita enggak tahu amalan kita yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Oleh karena tatkala kita melaksanakan amalan ibadah harus memunculkan rasa takut tatkala amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan sifat roja, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kalangan bahwasanya namanya ibadah kita enggak boleh mengharapkan surga. Mengapa? Karena dapat mengurangi keikhlasan. Ya, namanya ibadah enggak usah ngarap surga, ya. Karena akan mengurangi keikhlasan kita kepada Allah. Padahal Nabi SAW sendiri berdoa pada setiap doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya, tatkala sudah kita hadirkan al-khauf war-raja, maka tatkala kita tergelincir pada sebuah perbuatan maksiat, insyaallah dosanya tidak akan sebesar tatkala kita tidak menghadirkan al-khauf war-raja dalam hati kita. Kemudian wa amma quwwatud dawa'i, ya, kuatnya pemicu. Fa innal ma'siyata idza sadarat mimman da'ufat minhu dawa'iha kana naqsul imanu biha a'dham. Apabila maksiat itu datang dari sebuah pemicu yang pemicunya itu lemah, maka naqsul imanu biha a'dham. Berkurangnya pahala maka akan juga besar. Contoh, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tsalatsun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan, tiga macam orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat ada tiga macam golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, enggak dilihat. Sudah enggak diajak bicara, enggak dilihat juga. Wala yuzakkihim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Diakhirkan urusan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa dzakara minhum, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah al-ashmat az-zani, orang yang sudah tua renta tapi suka hobi berzina. Sudah tua, pemicunya orang tersebut melakukan zina apakah besar? Enggak besar, karena mungkin usia sudah tua, tapi hobi melakukan perbuatan maksiat tadi. Oleh karenanya orang yang semacam ini pada hari kiamat, ya, yang seharusnya mungkin usia yang sudah lanjut diisi dengan ibadah kepada Allah, mewakafkan tanah, berinfak, melakukan amalan-amalan kebaikan, tapi dialihfungsikan untuk melakukan perbuatan maksiat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan melihat kepada mereka, mengajak bicara dan tidak mensucikan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah wal'a'il mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Ya, seharusnya dengan status dia sebagai seorang yang mungkin kadar ekonominya rendah, miskin, seharusnya banyak bersabar, banyak omongan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran. Akan tapi justru malah berbalik sifatnya menjadi orang-orang yang sombong. Jadi itu yang bisa kita jelaskan pada poin yang nomor 3. Fi'dul ma'asi wartikabidzunub. Di antara salah satu sebab berkurangnya iman adalah mengerjakan kemaksiatan dan masuk ke dalam perbuatan dosa. As-sababur rabi', kita lanjutkan. Sebab yang nomor 4. An-nafsul ammaratun bisu', yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah adalah an-nafs al-ammarah bisu', jiwa yang mengajak kepada perbuatan dosa, perbuatan jelek. Jadi di sana juga ada dorongan jiwa yang mengajak hamba tersebut melakukan perbuatan baik. Ya, ada kebalikannya. Wahia nafsun madhmumah tujadu fil insan, dan dia adalah an-nafs madhmumah. Ma makna madhmumah? Madhmum. Ma makna madhmumah? Nafsul madhmumah. Tercela. Lawan kata tercela apa? Bahasa Indonesia-nya. Terpuji. Bahasa Arabnya apa? Mamduha. Jadi ada nafs jiwa yang tercela, ada juga jiwa yang terpuji. Jadi al-ammarah bisu' masuk dalam kategori jiwa yang tercela yang terdapat dalam setiap manusia. Ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah jiwa ini ada pada diri Nabi dan para Rasul. Sebagian mengatakan ada, sebagian mengatakan tidak ada. Tapi tatkala itu seperti kita, seperti ana, seperti antum, yang namanya al-ammaru bisu pasti ada. Yang namanya jiwa mengajak seorang hamba kepada perbuatan maksiat itu pasti ada. Karena yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu condong kepada perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat. Ya, tujuan kita adalah membentengi, menghilangkan itu enggak bisa, menghilangkan hawa nafsu. Karena yang tidak memiliki hawa nafsu ya siapa? Para malaikat. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu dan ditugaskan bagi kita untuk bisa memerangi daripada hawa nafsu tadi. Ta'ammaru bikulli su, memerintahkan pada seluruh perbuatan jelek. Ya. Kendor dalam ibadah, infak dan sebagainya. Wa tad'uuhu ilal mahalik. Yang namanya ammaratun bisu itu enggak pernah mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kehancuran seorang hamba dalam akidah, manhaj dan sebagainya. Wa tahdi ila kulli qabih. Hadza tab'uha. Dan mengajak kepada setiap kejelekan, dan ini tabiatnya. Kemudian beliau menjelaskan ya bahwasannya waqad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala lil insani fi muqabalati hadhihi nafs nafsan mutmainnah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada setiap manusia untuk bisa melawan sifat ini adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Fa idza amaratuhun nafsul ammara bisu nahathu anhu nafsul mutmain. Tatkala ada jiwa, dorongan jiwa melaksanakan perbuatan maksiat, maka jiwa yang tenang, jiwa yang kebaikan ini akan menghalangi perbuatan maksiat tadi. Dan itu bisa kita munculkan tatkala kita memiliki sifat muraqabatullah atau al-ihsan. Jadi tingkatan ibadah seorang hamba ada 3 macam. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Ma makna ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, tapi kita enggak bisa melihat Allah. Oleh karenanya ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengaku bisa melihat Tuhan terlebih dalam mimpi, ya. Ka'anna kata rafa illam takun taraji, kalau enggak bisa melihat fa innahu yara, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Jadi sifat muraqabatullah inilah yang akan menjadikan benteng dari perbuatan jiwa yang akan mengajak hamba kepada perbuatan maksiat. Fa huwa yuti'u hadhihi marrah wa hadhihi marrah wa huwa lil ghalib 'alaihi minhumah. Terkadang seorang hamba itu taat kepada model yang pertama, jiwa yang mengajak kepada kejelekan, terkadang taat kepada jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Dan ini keadaannya seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya condong kepada perbuatan jelek terus, enggak. Terkadang berbalik kepada mengajak kepada perbuatan kebaikan. Tapi tidak ada yang namanya jiwa itu kemudian baik terus, enggak ada. Terkadang namanya hawa nafsu mengajak kepada perbuatan maksiat juga. Tugas kita adalah memerangi, melawan hawa nafsu. Oleh karenanya jihadul afdal, jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya. Apa yang kita gembor-gembor jihad ke Palestina, ke Afghanistan dan sebagainya. Tapi jika kita tidak bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri. Dan jihad yang paling utama yang disampaikan oleh para ulama setelah jihad bil qalam, jihad dengan pena, dengan tulisan, dengan dakwah media sosial, jihad yang paling utama setelahnya adalah jihad melawan hawa nafsu kita masing-masing. Jihad melawan akidah yang tidak benar, jihad melawan manhaj yang tidak benar, itulah jihad yang paling utama yang disampaikan oleh masyayikh pada zaman kita sekarang ini. Kemudian wa min huna lazima man arada al-huffaz ala imanihi min an-naqsi wadh-dha'f ayyu'anna bi muhasabati hadhihi an-nafs. Ya, barang siapa yang ingin menjaga imannya dari berkurang dan lemah, maka wajib baginya untuk selalu menghadirkan muhasabatun nafs. Ma makna muhasabatun nafs, ya Rabb, ya Syekh? Muhasabatun nafs, mada? Intropeksi diri. Jadi diwajibkan bagi setiap hamba yang tidak ingin imannya berkurang, melemah, maka wajib bagi dia untuk terus melakukan muhasabatun nafs, introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang sudah dikerjakan. Wa ayyakthura min laumiha hatta yaslama min mughbatiha wa awaqibiha alwaqimah mardiyah. Terus berdoa kepada Allah, ya, menghadirkan sifat muhasabatun nafs, introspeksi diri apa saja sehari amalan yang sudah dikerjakan, apa saja yang sudah ditinggalkan. Oleh karenanya adab utama sebelum tidur yang pertama adalah muhasabatun nafs. Sebelum kita tidur, adab paling pertama yang harus kita kerjakan adalah muhasabatun nafs, introspeksi diri. Terkadang sebelum tidur itu biasanya pikiran aja datang semua. Tapi sempatkan untuk bisa muhasabatun nafs, amalan apa saja yang sudah dikerjakan sehari ini? Apakah amalan-amalan tersebut dikerjakan atau malah ditinggalkan? Amalan sunnah apa saja yang sudah dikerjakan dan ditinggalkan, ya? Jadi muhasabatun nafs merupakan kunci seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma muhasabatun nafs wa nau'an. Muhasabatun nafsi itu ada dua macam. Jadi muhasabah, introspeksi diri, itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah muhasabatun nafsi qabalal amal. Muhasabatun nafs sebelum melaksanakan sebuah amalan. Introspeksi diri sebelum melaksanakan sebuah amalan. Karena mungkin yang kita tahu itu introspeksi diri setelah melaksanakan sebuah amalan. Tapi beliau menjelaskan di sini bahwasanya muhasabatun nafs yang pertama adalah introspeksi sebelum melaksanakan sebuah amalan. Yang kedua adalah muhasabatun nafsu ba'dal amal. Melaksanakan muhasabatun nafs, introspeksi setelah melaksanakan sebuah amalan. Wa amma naw'ul awwal. Adapun macam yang pertama, fahuwa ayyaqifa 'inda awwali hammihi wa iradatihi. Adapun macam yang pertama, maksud dari macam yang pertama adalah hendaknya seorang hamba itu berhenti dulu. Hendaknya seorang hamba itu posisinya berpikir dulu. Ya, tatkala keinginan dan ham, keinginan dan tekadnya itu muncul sebelum melaksanakan amalan. Ya, tatkala ingin berbuat sesuatu, dipikir dulu. Kira-kira ini manfaat enggak? Ya, kira-kira ini manfaat enggak buat agama saya? Kira-kira ini manfaat enggak buat dunia saya untuk menjadi jembatan ke akhirat saya? Dipikir dulu, ya, berpikir dua kali dalam bahasa kita sebelum melaksanakan sebuah amalan. Wala yubadir bil amal hatta yatabayyana lahu rujhanahu ala tarki. Dan hendaknya dia tidak tergesa-gesa. Al-mubadar, tergesa-gesa, ya, sembrono dalam melaksanakan sebuah amalan. Perbuatan ini banyak, ya, ada perbuatan ibadah, perbuatan mubah dan sebagainya. Hatta yatabayyan lahu, sampai jelas baginya rujhanahu ala tarki, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan. Karena apa saja yang terlintas dalam hati hamba akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kertekan hati dicatat, lintasan pikiran dicatat, ucapan akan dicatat. Oleh karenanya di sini beliau mengantisipasi dari kertekan hati itu sudah harus dipikir tatkala ingin melaksanakan amalan. Ya, apakah sekiranya kebaikan atau malah kejelekan. Sekiranya kebaikan dikerjakan, tatkala melaksanakan amalan kebaikan maka ditinggalkan. Wa amman nau'u tsani, adapun jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah muhasabatun nafs ba'dal amal. Mengerjakan muhasabatun nafsi setelah beramal. Ini yang kita pahami tadi, ya, sudah maklum. Dan di jenis yang kedua ini terbagi menjadi tiga macam lagi. Jadi tadi muhasabatun nafs terbagi menjadi dua. Di macam yang kedua, muhasabatun nafs ba'dal amal, tanqasimu ila thalathati aqsam aw thalathati anwa, terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin, introspeksi diri terhadap amalan ketaatan. Jadi amalan ketaatan itu juga butuh introspeksi diri. Qasurat fiha min haqqillahi ta'ala, yang dia itu minimalisirkan dari sebuah perbuatan ketaatan kepada Allah. Misal ya, contoh ibadah sholat fardu. Jelas bahwasanya ibadah sholat fardu merupakan sebuah ketaatan, tapi kita diperintahkan tatkala melaksanakan sholat fardu setelahnya untuk muhasabatun nafs, introspeksi, apakah tadi sholatnya sudah maksimal ataukah belum, apakah sudah benar-benar melaksanakan sunnah Nabi ataukah belum. Jadi ini maksud daripada macam yang pertama. Falam tuwaqqi'ha 'alal wajhil ladzi yanbaghi, tatkala diri merasa ya mengerjakan amalan kok enggak sesuai dengan contohnya, maka disunahkan untuk bisa introspeksi diri. Kemudian yang kedua, ayyuhasiba nafsahu 'ala kulli 'amalin kana tarkahu khairan lahu min fi'lihi, hendaknya seorang itu berusaha muhasabatun nafs atas setiap amalan yang dia meninggalkannya itu lebih baik daripada dikerjakan. Jadi ada amalan-amalan yang ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan. Tatkala amalan tersebut kok dikerjakan padahal harusnya ditinggalkan, maka harus menghadirkan yang namanya muhasabatun nafsi ba'dal amal. Muhasabatun nafs yakni introspeksi diri setelah melaksanakan sebuah amalan. Yang ketiga, yang terakhir, ayuhasiba nafsahu ala amrin mubah au mu'tad, introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang mubah au mu'tad, amalan-amalan yang didasari sebuah kebiasaan. Ya, muhasabatun nafs dalam masalah ketaatan jelas, muhasabatun nafs dalam masalah perbuatan dosa jelas, tapi di sini muhasabatun nafs dalam masalah-masalah yang mubah, boleh-boleh saja dikerjakan. Ya, berbeda dengan amalan-amalan yang haram, diharuskan untuk dihindari. Berbeda dengan amalan-amalan yang wajib untuk dikerjakan. Tapi ini muhasabatun nafs pada amalan-amalan yang mubah. Ya, amalan-amalan yang mubah. Wa hal arada bihillah wa darul akhirah, apakah amalan yang mubah tadi diinginkan oleh Allah untuk bisa mengais pahala di dunia dan di akhirat ataukah tidak? Tatkala amalan tadi bisa mengantarkan kita kepada pahala ya akhirat, maka kita kerjakan. Contoh jalan-jalan. Jalan-jalan itu bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa, bisa, boleh-boleh saja. Kapan jalan-jalan dapat pahala? Ziarah dapat pahala? Niatnya ziarah apa yang meskipun niatnya mungkin tidak masuk tapi dapat pahala? Ziarah ke Mekah dan Madinah. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tasuddur rihal illa bithalathati masajid, tidak boleh seorang itu mengeluarkan apa yang dia miliki, berkorban untuk rihal, jalan-jalan, untuk rihlah, safar, kecuali pada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hadha. Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Tapi terkadang yang namanya al-jawlah, ya, itu bisa berupa amalan perbuatan, menghasilkan perbuatan dosa. Tatkala jalan-jalannya untuk perkara maksiat. Bahkan bisa jadi jalan-jalan itu hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Tatkala tujuannya untuk ya untuk merefreshing pikiran, tapi jangan sampai masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Nah, ini yang menjadikan masalah. Tatkala berlebih-lebihan, apakah mendatangkan pahala untuk saya, untuk akhirat saya, ataukah tidak? Tatkala mendatangkan justru malah dengan jalan-jalan itu malah stres misalnya, justru malah malas ibadah, justru malah ini dan itu, mendapatkan mudarat untuk agama, maka lebih baik dikurangi porsinya. Tapi justru dengan jalan-jalan imannya semakin bertambah, tadabur alamnya kuat ya, bisa mengambil faedah dari setiap apa yang dilewati, maka bisa jadi dengan jalan-jalan bisa menumbuhkan pahala seperti itu. Wa darra 'alal 'abdi al-ihmal, bisa jadi membuat kemudaratan kepada seorang hamba itu al-ihmal. Dan ini diantara salah satu tipu daya setan. Tatkala setan tidak bisa memberikan tipu daya kepada seorang hamba melalui kesyirikan, dia paham bahwasanya amalan syirik. Tatkala setan tidak bisa memberikan godaan kepada manusia dalam amalan-amalan kebid'ahan, tahu dia bahwasanya amalan bid'ah, maka setan akan memberikan kesibukan kepada hamba untuk menyibukkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan mubah. Disibukkan dalam perbuatan-perbuatan mubah. Padahal yang namanya perbuatan mubah tersebut belum tentu bisa mengantarkan dia kepada akhiratnya, justru malah menyibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ini sudah tidak mempan, maka setan akan kembali kepada tahap yang setelahnya, menyibukkan seorang hamba sibuk pada amalan-amalan sunnah sehingga meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Padahal lebih besar mana pahalanya amalan wajib sama sunnah? Amalan-amalan yang wajib. Ya, bagaimanapun juga tatkala seorang hamba sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah tapi wajibnya tidak dikerjakan, maka itu merupakan sebuah ketimpangan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Wajima'u dhalik, dan ya, hal yang terpenting dari semuanya, ayyuhasiba nafsahu awwalan 'alal fara'id. Bermuhasabatun nafs, yang paling utama terhadap amalan-amalan yang wajib dulu. Konsisten, istiqomah, salat wajibnya dikerjakan, puasa wajibnya setahun sekali dikerjakan, ya, kemudian haji, umrah, zakat dikerjakan secara konsisten, kemudian baru menginjak kepada amalan-amalan yang sunnah. Tapi apakah kemudian amalan-amalan yang sunnah ditinggalkan? Enggak juga. Karena amalan-amalan yang sunnah itu memompa menjadi pelengkap dari amalan-amalan yang wajib. Ya, sunnah dalam pengertian usul itu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala, enggak dikerjakan juga tidak mengapa. Tapi bukan ini maksudnya. Paham gak saya naik? Jadi maksudnya bukan untuk ditinggalkan, tapi justru malah untuk dikerjakan. Karena dalam madhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya namanya sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankannya, bukan wajib dalam madhab Syafi'i. Tapi apakah maksudnya Imam Syafi'i kemudian ya silahkan kamu mengerjakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, itu seperti itu? Enggak. Maksud dari para ulama salaf tatkala mengartikan sunnah adalah harus, justru malah dorongan kuat untuk dikerjakan. Sehingga para ulama pernah mengatakan, seingat ana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, kana ya'malu sunnah li ajri annaha sunnah. Dahulu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengamalkan amalan sunnah karena itu amalan itu sunnah. Di puasa sunnah dikerjakan karena memang sunnah dikerjakan. Ya, kemudian sholat-sholat sunnah dikerjakan karena memang pahalanya besar. Wal an nahnu natruku sunnah li ajri annaha sunnah. Pada zaman kita, pada zaman yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meninggalkan sunnah karena itu perbuatannya sunnah. Jadi pada zaman beliau memang yang namanya taksimul mustalahat, yakni pembagian-pembagian mustalahat sudah diberatkan oleh mereka. Mereka enggak mengurusi maksudnya sunnah itu apa, ya. Mereka hanya berpatokan pada istilah-istilah tersebut. Mereka meninggalkan amalan-amalan sunnah, padahal justru seharusnya amalan-amalan sunnah itu semakin kita semangat untuk dikerjakan. Fa idza tadzakkara fiha naqsan tudarikuhu imma biqada'in aw islah, thumma yuhasibu 'alal manahi. Kemudian tatkala sudah muhasabatu nafs dalam masalah faraid, kewajiban, berpindah terhadap muhasabatu nafs dalam al-manahi, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Thumma yuhasibu nafsahu 'alal ghaflah, kemudian bermuhasabatun nafs dalam perbuatan-perbuatan yang dia lalaikan. Fa in kana qad ghafila amma khuliq lahu tudarikuhu bidzikri wal iqbali 'ala Allah. Tatkala dia mendapati bahwasanya hati ini kok lalai, hati ini kok malas, ya, maka semakin bergegas untuk mencari sebab-sebab yang dapat menghilangkan kelalaian tadi dan menambal perbuatan-perbuatan tadi. Misal sholatnya kok kurang khusyuk, ya. Kemudian kok jauh daripada keinginan maksudnya Rasulullah dalam masalah sholat, maka kita tempel dengan amalan-amalan sunnah. Tatkala kita dapati puasa kita tahun kemarin bolong-bolong, puasa kita tahun kemarin kok masih melakukan perbuatan-perbuatan fahisha, berbohong dan sebagainya, maka kita tempel dengan amalan-amalan puasa sunnah. Tatkala mungkin kita belum bisa memberi zakat, karena memang zakat syaratnya harus tahun, kemudian harus mencapai nisab, maka kita tempel dengan sedekah-sedekah yang biasa. Sedekah tidak harus banyak, yang penting adalah istiqomah daripada melaksanakan perbuatan-perbuatan tadi. Nabi SAW pernah bersabda, "Ahabbul amali ilallah adwa muha wa ingkol." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sedikit, ya, tapi berkesinambungan. Salat witir satu rakaat enggak apa-apa, ya, asalkan istiqomah. Tapi kita harus yakni menumbuhkan rasa untuk bisa melaksanakan amalan-amalan lebih baik daripada amalan-amalan yang sebelumnya. Karena yang namanya al-maut, kematian, kita tidak bisa mengetahui kapan. Kebanyakan orang-orang yang melaksanakan perbuatan maksiat itu terlalu fokus pada janji-janji Allah saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pengayang. Ya, bahkan Allah membuka pintu-pintu taubatnya sehingga mereka apa? Lalai dalam perbuatan-perbuatan tadi. Santai saja, Allah Maha Pengampun kok, enggak apa-apa. Kerjakan amalan-amalan maksiat. Santai saja, kan namanya mati juga. Insyaallah masih lama, masih muda. Kita enggak tahu. Padahal yang namanya al-maut bisa jadi menjemput orang-orang yang masih muda. Justru malah hal-hal semacam inilah yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ya bersama-sama kita saling mengingatkan satu yang lainnya. Ya. Mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan iman. Ya, karenanya al-maut enggak ada yang tahu. Ya, yang diperintahkan oleh Nabi adalah tatkala kita melaksanakan perbuatan maksiat, kita berusaha bangkit untuk bisa bertaubat. Kita tidak bisa lepas dari namanya maksiat. Setiap orang pasti berbuat maksiat. Dan yang paling baik, yang paling dipuji oleh syariat bukan mereka yang enggak ada maksiatnya. Akan tapi yang dipuji oleh syariat adalah tatkala mereka melaksanakan perbuatan maksiat, mereka bergegas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat tidak memuji ini yang paling bersih dari dosa. Lah, kita semua maksiat. Ana antum la kulluhu berbuat maksiat. Tapi yang terpenting adalah tatkala kita berbuat maksiat, kita ingat astagfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala kita istighfar, memaksimalkan apa? Memahami makna dari apa yang kita ucapkan sehingga ucapannya pelan-pelan tidak tergesa-gesa. Soal Subhanahu wa taala bisa disampaikan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu al-asbab al-kharijiyah, sebab-sebab dari luar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.